kemudian langsung berhaji. Dari sini diambil faedah penting oleh para ulama kita, diperbolehkan umroh dulu sebelum berhaji. Paham ya? Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Bagi yang mampu. Begitu pula umroh saja tanpa haji. Disebut dengan umrohul mufradah, umroh tersendiri tanpa haji. Itu pun hukumnya sama. Hukumnya wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Paham ya? Maka kalau ada seseorang yang sudah umroh dulu, maka umroh yang dia kerjakan ketika manasik haji itu hukumnya sunnah. Amin. Karena yang dua kalinya sunnah. Kalau dapat pahala sunnahnya dikatakan yang sudah kedua kalinya. Sehingga kalau seandainya dia tidak tamattu, misalkan dia berangkat ke belakangan ifrad saja khusus untuk haji tanpa umroh, nggak ada masalah. Dikatakan sudah umroh dulu. Yang sekarang ini haji saja. Tapi yang afdal tamattu umroh kemudian baru haji. Jadi tadi. Jadi ada masalah. Silakan antum berlomba-lomba untuk umroh daripada kelamaan nunggu sudah bayarnya 31 sekian tahun dan umroh saja. Iya, umroh paket sepekan, paket 9 hari, paket 12 hari, paket 14 hari, paling lama paket 21 hari. Sepekan, insya Allah, sepekan paling baru 1.600 berapa ya? Sekitar 14 juta. 14 juta berangkat jadi Pak Umroh. Nah gitu ya, sudah. Bagus, paket sudah enak, sudah hotel ya, sudah transportasi, sudah makan dan segala macam enak sudah. Itu sudah lengkap, PP. Tinggal mau borong oleh-oleh ya, uang sendiri. Gitu ya. Jadi itu dilakukan aja uangnya. Umroh bareng-bareng, umroh Ikhwan Surabaya. Dia apa saya kan? Iya. Seorang Islam. Barakallah. Nama. Nanti tren umroh. Tapi sekarang-sekarang ini agak sepi. Dalam artian tidak seramai biasanya dikarenakan perbaikan di Mekah di Al-Haram. Kisah tentang perluasan yang belum selesai. Kemarin juga diperbaiki bagian matok tempat tawafnya itu lantai tawaf tepat pada bagian sumur zam-zam, sehingga wilayah tempat lataran tawafnya itu terganggu. Yang tadinya full, jadi begitu Hajar Aswad mulai masuk itu sudah mempersempit, dipersempit ruangannya, disekat untuk perbaikan yang di arah sumur zam-zam, sehingga otomatis tidak begitu ramai. Tapi kalau sudah kumpul, dia patut, karena kan terbatas tempat pelawat. Nah, masya Allah, jalan. Hah? Belum. Ada yang bertanya lagi? Umroh yang sakti. Jalan. Umroh itu gampang, tawaf, salat di makam Ibrahim, sa'i sama marwah, tahallul selesai dalam 2 jam. Yang mana? Pakai pakaian ihramnya. Pakai pakaian ihram? Jadi tergantung antum itu turun di mana. Apakah antum Mekah dulu atau ke Madinah dulu? Contoh paketnya. Kalau paketnya itu ialah Madinah dulu, turun Jeddah langsung Madinah dulu, maka antum pakai paket biasa. Antum nanti ihramnya, ihlal umrohnya itu dari Madinah. Lebih gampang. Kalau saya di Madinah beberapa hari sesuai dengan paketnya itu, sudah siap untuk menuju ke Mekah umrah, langsung bisa menggunakannya. Ima dari hotel mandi-mandi segala macam untuk menggunakan baju ihram, langsung menuju ke Baitul Haram, langsung labbaik Allahumma umrohkan, atau nanti gantinya di situ. Di situ banyak, di Baitul Haram itu banyak yang namanya kamar mandinya. Jadi itu membawa keresek. Oh, ya namanya pakai ihram, sampai sana turun langsung mandi, ganti pakai baju ihram, baju kotor taruh keresek sudah. Naik bis, labbaik Allahumma umrohkan ardiyah. Sampai Mekah. Nah, kan ketemu kan di hotel dulu segala macam apa makan, langsung dari hotel menuju ke tempat di Ka'bahnya sudah mulai. Ada pun kalau langsung dari Mekah dulu langsung menuju ke Mekah dan menuju ke Madinah, maka miqat antum adalah jalan lam dengan kesepakatan ulama dan nas hadis, bukan jika apalagi maktab hotel enggak. Atas. Di atas. Sehingga tergantung travel penerbangannya, langsung Jakarta Jeddah ataukah transit. Nah gitu ya. Kalau transit, di mana transitnya dan berapa lama transitnya? Hanya di pesawat ataukah turun? Umumnya travel sekarang ini yang cari murah-murahnya itu menggunakan pesawat Yemen ini. Transit di Sana itu beberapa jam. Turun masuk ke Yaman, di hotel, baru biasanya berangkat lagi. Maka antum bisa memulai menggunakan ihramnya di Yaman. Karena belum mencapai lewat. Di Yaman, di hotel atau di bandara gitu. Sudah, kan cuma dibeli pakai ihram. Dari bandara Yaman sudah menggunakan pakaian ihram. Begitu naik pesawat di atas dihubungkan. Ini jalan-jalan, langsung di pesawat. Antum mengatakan labbaik Allahumma. Diumumkan ya misalnya. Atau langsung Jakarta Jeddah. Ya sudah. Kalau aku tidak memungkinkan mandi di pesawat dan tidak boleh. Tidak boleh. Maka aku mandinya di Jakarta. Sebelum naik pesawat untuk mandi, ya, untuk mandi pakai pakaian ihram di bagian bawahnya di. Atasnya pakai baju biasa. Jubah, sarung gitu ya. Yang atasnya taruh benteng. Begitu nanti sampai di atas sialam-lam, pakaian atas antum buka, kan sudah ada ihram antum pakai bawahnya, tinggal yang atas antum kenakan, langsung mengatakan labbaik Allahumma umroh. Itu biasa di pesawat, seperti itu. Biasa di pesawat. Yang terjadi kemarin Allah musta'an. Orang Yaman, kita dari Yaman menuju ke Jeddah. Kita kan ke Mekah dulu kemarin. Kita dari hotel siap, tinggal kita pakai jubah di atas. Jadi enak begitu, jika jalan lam, kita pakai jubahnya langsung kita pakai. Pasti. Ada orang Yaman, Allah Musa. Nah, dia pakai jadi di pesawat. Ngawur dia. Cuma dia, ya sama istrinya. Gitu, dia cek. Tapi pas di depan saya. Jawab saya dan teman-teman di depan ini. Jadi dia masih jubah, belum pakai apa-apa. Belum pakai apa-apa. Jadi dia baru ngambil ihramnya, diginikan sama dia, dibuka jubahnya, ya mungkin bawahnya diambil sama dia gitu ya. Langsung pakai, sehingga dia langsung menghadap ke arah istrinya gitu. Ya alhamdulillah enggak kena dari belakang. Ya, ada dari belakang Allah musta'an gitu ya. Artinya itu biasa bagi mereka. Jadi enggak usah khawatir. Nah, nanti mau pakai ihram di pesawat malu. Enggak, mereka biasa. Karena ini jamaah umrah, ada masalah. Umumnya kaum muslimin Indonesia yang langsung turun Jeddah, ngawur. Mereka itu mikotnya di Singapura. Bahkan ada di hotel baru mengenakan ihram. Mayar jam. Wajib mayar jam. Balik ke Yalamlam atau mayar jam. Gitu ya. Umurnya apa? Mereka ada waktu ini nanti bisa training, insya Allah. Saya kira cukup sekian. Coba lihat. Nakatilau nas, mangatul hamdulillah, syukur dah, ilah ilah antar sabar. Baik.